بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ A'azani Allah iyakum. Di percobaan yang lalu kita telah membaca hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka pada kesempatan sekarang ini insyaallah kita akan membaca hadis kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata al-muallif al-imam الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه تعالى وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببدائع من الأرض يُكْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُكْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُكْشَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ حديث متفق عليه هذا لفظ البخاري Lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallam, telah berkata Rasulullah sallam, yaghzu jaysha al-Ka'bata. Bahwa nanti kelak di akhir zaman akan ada sekelompok besar jais tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ka'bah akan diserang oleh kelompok besar, tentara besar. Fa'il ka'anu bibida'in minal ard, ketika mereka sampai di satu tempat yang lapang, datar, yukhsyafu bi'awwalihim wa'akhirihim, maka Allah tenggelamkan mereka, Allah benamkan dalam bumi, baik yang pertama ataupun yang akhir, baik yang di depan ataupun di belakang, semuanya yang ada di situ, semua Allah benamkan, Allah tanamkan, apa, di Allah telan oleh bumi. Dihancurkan oleh Allah pasukan semua itu dengan dimasukkan ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi. Ketika mendengar jawaban Rasulullah yang demikian itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana ya Rasulullah, kok dibenamkan semuanya, baik yang pertama atau yang terakhir, padahal di antara mereka ada aswaquhum, ada para penjual-penjual waman laisa minhum, dan orang-orang yang bukan para tentara yang punya niatan untuk memerangi Ka'bah. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya, mereka yang ada di tempat itu, baik yang depan atau belakang, yang pertama yang terakhir, akan dibenamkan semuanya. Summa yub'atsuna 'ala niyatihim. Kelak akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti sesuai dengan niat-niat mereka. Maka yang niatnya tidak memerangi akan berbeda hukumnya kelak di akhirat dengan orang-orang yang akan memerangi Ka'bah. Ikhwanuhillah, a'zaniyallahu iyyakum. Ayat ini diletakkan dalam bab niat karena di akhir hadis dikatakan summa yub'atsuna 'ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Niat mempunyai pengaruh di dunia dan di akhirat. Walaupun mereka mati bersama para musuh-musuh, orang-orang yang sedang berbuat maksiat kepada Allah, tapi kalau niatnya baik, yub'atsuna 'ala niyatihim, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Mari kita lihat apa yang disyarahkan oleh Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qauluhu yaghzu jaisal Ka'bah, Ka'bah akan diserang oleh sekelompok Quraisy. Al-Ka'bah musyarrafah, Ka'bah adalah sesuatu yang terhormat, yang hormati, yang disucikan. Hamahullah wa anqadhaha min kulli syarr. Maka Ka'bah ini Allah jaga, yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah itu. Dan Allah akan selamatkan Ka'bah ini dari segala keburukan atau kerusakan. Hadhi Ka'bah ya Baitullah banahu Ibrahim wa ibnahu. Banahu Ibrahim wa ibnuhu Ismail. Ka'bah ini adalah rumah Allah yang telah dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Wa kana yarfa'ani. Al-Qawa'id minal bait. Keduanya, Ibrahim dan Ismail lah yang membangun, saya meninggikan tiang-tiangnya. Lalu keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhanku, terimalah persembahan kami, apa yang kami lakukan ini. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antas sami'ul alim. Innaka anta as-sami'ul alim. Sungguh engkau ya Allah as-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Hadza bait arada Abraha ayanzuhu minal Yaman. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul, Abid al-Ka'bah, Ka'bah ini pun pernah akan dihancurkan oleh tentara besar, yaitu tentara Abraha. Abraha punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka berangkat dari Yaman. Fawazahu bijaisin azimin. Maka mereka berangkat, akan menyerang Ka'bah, membawa tentara yang sangat besar, jumlah yang sangat besar. Di muqaddimihi fil, fil azim, yuridu an yahdam bihil al-Ka'bah, Baitullah. pasukan yang paling depan dipimpin, yang paling depan adalah gajah yang sangat besar, yang tujuannya akan menghancurkan Ka'bah Baitullah. Abraha, kenapa sampai ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha punya keinginan untuk mendirikan tempat peribadatan yang akan dijadikan sentral peribadatan dunia. Ia membangun besar, tetapi tidak ada respon dari masyarakat dunia. Bahkan masyarakat dunia lebih condong kepada Ka'bah, terus Arab. Arab lebih suka kepada Ka'bah. Ingin dipalingkan kepada apa yang dilakukan, yang dibikin, yang dibangun oleh Abraha. Mereka tidak mau. Abraha melihat bahwa yang menyebabkan mereka tidak mau adalah adanya Ka'bah. Maka Ka'bah harus dihancurkan, kata mereka. Maka mereka pun menyiapkan tentara yang besar, siap untuk berperang kalau-kalau ada orang Arab yang akan menghalanginya. Maka mereka membawa pasukan besar yang pasukan terdepan adalah gajah yang sangat besar. Tujuannya yang satu adalah menghancurkan Al-Ka'bah Baitullah. Falamma qaruba min al-Ka'bah wa wasala ila makan yuqalu lahu mughammas arana al-fil. Ketika sudah dekat Ka'bah, di suatu tempat yang dikatakan Al-Mughammas, maka tiba-tiba gajah yang besar itu berhenti, tidak mau melanjutkan, mogok. Wa aba yataqaddam, tidak mau untuk maju gajah ini. Faja'alu yanharunahu yataqaddam ilal Ka'bah. Maka orang-orang itu pun, Abraha dan pasukannya, berkata dengan kata yang kasar kepada gajah, menghardik gajah itu untuk maju, memaksa gajah untuk maju menuju Ka'bah. Fa'aba, maka gajah pun tidak mau. Anehnya, fa'idha sarafu nahwal Yaman, anehnya, ketika gajah itu dipalingkan ke arah Yaman, artinya berlawanan dengan arah ke arah Ka'bah. Karena mereka berangkat dari Yaman menuju Ka'bah. Ketika dipalingkan ke arah balik ke Yaman, harwala wa asra'a, dia berlari dan cepat berlarinya. Walihadha qala Rasul alaihi salatu wasalam fi ghazwatil Hudaybiyah, lama anna naqatahu haranat wa abad antamsi faqala sahabah. Ini juga serupa, ini pernah terjadi di zaman Rasul ketika terjadi perang Hudaybiyah, maka ontaknya Rasul tiba-tiba berhenti, tidak mau meneruskan. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, halat al-qaswah, yakni haranat wa barakat min ghairi illah. Kata sahabat, telah mogok al-qaswah, tidak mau berjalan qaswah. Qaswah itu ontaknya Nabi SAW. Kala Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wallahi ma khala'at al-qaswa wa ma dhaka laha bihulkin. Kata Rasul, Tidak demikian, tidak. Qaswah tidak mogok. Qaswah tidak mogok. Bukan akhlaknya si Qaswah ini. Nabi alaihissalam yudafi' an bahimah. Lihatlah. Nabi SAW dalam kejadian ini membela hewan di alam zulm la yanbaghi walau ala ba'in, karena kezaliman tidak pantas untuk dipertahankan walaupun terhadap binatang. Lah, walaupun kepada hewan, dalam hal ini para sahabat menuduh bahwa Qaswah sang onta itu mogok, tidak mau diajak perang bersama Rasul. Maka Rasul mengatakan, tidak demikian, tidak demikian. Ma halat al-Qaswah wa ma dhaka laha bihulkin. Maka Rasul mengatakan, tidaklah Qaswah itu mogok, tidak demikian akhlaknya Qaswah, tidak demikian adabnya, kebiasaan Qaswah. Bal habasaha habisun al-fil, bahkan yang menjadikan Qaswah sekarang berhenti adalah karena ditahan. Yang menahan Qaswah adalah sebagaimana yang telah menahan al-fil. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Habisul fil wa rabbu subhanahu wa ta'ala. Yang telah menahan fil, gajah tadi, di zaman Abraha untuk menyerang Ka'bah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menahannya gajah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tabiat untuk bermalas-malasan, tidak. Walhasil, lalu Rasul mengatakan, walladhi nafsi biyadih la yas'aluni hittatan yu'adzimuna fiha hurumatillahi illa ajabtuhum alaiha. Demi yang jiwaku di tangannya, artinya demi Allah, tidaklah mereka memintaku untuk mengagungkan apa-apa yang diagungkan untuk dalam mereka mengagungkan Allah, kecuali pasti aku akan kabulkan padanya. Al-Muhim, kata Syekh, annal Ka'bah ghuziyat min kibalil Yaman. Bahwa Ka'bah akan dihancurkan, akan diserang. Bahwa Ka'bah diserang dari sisi, dari arah Yaman. Fi jaisin azimin, dengan membawa tentara yang sangat banyak, sangat besar. Yahudu hadal fil al-azim, yang dipimpin paling depan, garisan terdepan adalah gajah yang sangat besar. Liyahdumul Ka'bah, tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Falamma wasalu ila al-maghmas abal fil ayyamshi. Ketika sampai satu tempat al-mas, tiba-tiba gajah ini tidak mau berjalan. Waharana, bahkan dia mogok berhenti. Pantaharuhu, maka mereka pun, orang-orang itu pun mencercaknya, berkata kasar, berkata keras. Walakin la faidah wabakau hunaka, tapi tidak ada faidahnya. Dan mereka pun semuanya tinggal di tempat itu. Wa in habasu, maka mereka pun tertinggal di sana. Lah, ketika mereka tinggal di tempat itu, fa'arsalallahu alaihim tayran ababil, maka ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukannya dalam bentuk tayran ababil, burung-burung ababil. Apa itu burung ababil? Jama'at al-kathirah minat tuyur. Dia adalah satu pasukan besar, kumpulan besar dari burung-burung. Wa kullu tayrin yahmal hajaran. Tiap-tiap burung itu membawa batu. Qad amsaka bi rijlihi, yang dipegang oleh kaki-kaki mereka. Tsumma yarsiluhu ala wahid minhum. Tsumma yarsiluhu ala wahid minhum. Kemudian burung-burung itu dilepaskan, dilemparkan pada masing-masing tentara Abraha. Hatta yadribuhu ma'ahammatihi hatta yahrud ila duburihi. Dilemparkanlah batu-batu itu oleh burung-burung tadi kepada tentara-tentara Abraha. Batu-batu itu yang dilemparkan mengenai kepala apa bagian atas dari tentara Abraha. Saking kencangnya, karena kencangnya lemparan batu itu mengenai atas kepala dan keluar dari dubur-dubur mereka. Karena kencangnya kepala apa lemparan burung-burung itu, batu jatuhnya dengan kencang mengenai atas ubun-ubun mereka dan keluar batu itu dari dubur-dubur mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadinya, kata Allah dalam surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah mereka seperti dedaunan atau tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh serangga. Ka'annahum zara' akalahu baha'im. Seolah-olah mereka adalah tetumbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan. Wa andaku fil ard, dan seperti tanah di tanah apa di bawah di bumi ini. Yang jelas dahsyatnya perlawanan Allah Subhanahu wa taala atas tentara Abraha, yang mereka punya tentara kuat, cuma dilawan dengan burung-burung yang membawa bebatuan. Kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan satu kaum, seberapapun kuatnya satu kaum, maka tentara Allah lebih kuat. Allah lebih kuat, jauh di atas mereka. Allah buktikan di dalam kisah ini bahwa tentara Abraha yang menyombongkan dengan kekuatannya hancur berantakan dengan hanya dengan sekelompok atau segerombolan burung-burung itu tadi. Fahamallah azza wa jal baitahu min kaidi hadzal malik adh-dhalim alladhi ja'a likay yahdam baitullah. Maka Allah jaga rumah Allah ini dari makar seorang raja yang zalim, Abraha, yang datang tujuannya adalah menghancurkan Baitullah. Maka Allah terangkan dalam ayatnya bahwa Allah akan lindungi Ka'bah. Man yurid fihi bil hadi ilhadi bidulmin nudzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang menghendaki merusak menghancurkan dengan kezaliman, maka Allah akan ancam, nudzikhu min adzabin alim, aku akan rasakan mereka dari sebagian azab yang sangat keras. Siapa yang berani akan merusak Ka'bah, akan menyerang Ka'bah, maka Allah ancam mereka, nudzikhu min adzabin alim. Fi akhir zaman, kata Syekh, ya'zu qaumun Ka'bah, jaisu azimun. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa di akhir zaman kelak akan ada sekelompok tentara besar menghancurkan Ka'bah. Lalu di dalam hadis dikatakan hatta idza kadu bibida minal ard, sampai mereka pada satu tempat di muka bumi ini, tempat yang luas, tidak di ardin wasi'ah, kata Syekh, di apa baida artinya ardun wasi'ah, khasyafallah bi awwalihim wa akhirihim, maka tentara yang besar itu yang akan menghancurkan Ka'bah Allah benamkan, Allah tenggelamkan, masuk ke dalam bumi. Wah, yang pertama ataupun yang terakhir. Walhasil, semua yang bersama mereka, yang ada di tempat itu, semuanya akan dihancurkan oleh Allah, akan dibenamkan, akan ditenggelamkan ke muka bumi, ke dalam bumi. Hasyafa bihim al-ard wa sahu fiha hum wa aswaquhum wa kullu man ma'ahum. Mereka semuanya yang ada di atas tempat itu akan Allah benamkan, akan Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Siapapun yang ada ketika itu, baik tentara-tentara yang punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah, ataupun orang-orang yang datang ke situ dalam niatan untuk berjual beli, karena kebiasaan orang, kalau banyak orang di satu tempat, artinya banyak kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, orang datang ke situ untuk berjualan. Ada pula yang datang ke situ tidak tahu menahu apa tujuan mereka ada di situ. Artinya tidak mengerti tentara ini dalam rangka apa. Sehingga mereka pun bersama mereka. Lah, walhasil, siapapun yang ada di tempat itu akan Allah tenggelamkan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat ini? Kata Syekh, fafi hadza dalilun ala annahum jaisun azimun li'annahum ma'ahum aswaquhum lil-bai' wa syira' wa ghair dhalik. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka adalah tentara yang sangat besar sekali jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak sekali tentaranya. Apa buktinya? Ma'ahum aswaquhum. Karena bersama mereka, para pedagang, ada pasar-pasarnya yang tumbuh di situ, menunjukkan kebutuhan mereka sangat besar sampai timbul dengan sendirinya pasar-pasar di situ. Untuk terjadi jual beli atas kebutuhan mereka. Wa yakhsyafullah bi awwalihim wa akhirihim. Allah akan tenggelamkan mereka semua yang awal dan yang akhir. Lama kala Rasulullah SAW hadza, ketika Rasulullah mengatakan demikian, waradda ala hatiril Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, Aisyah dengan cerdasnya bertanya kepada Rasulullah suatu soal. Apa soalnya? Kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana kok ditenggelamkan semua ya Rasulullah? Tentara-tentaranya yang depan dan yang belakang, padahal di dalam kelompok situ ada para penjual-penjual yang datang situ, dan juga ada orang-orang lain yang tidak tahu menahu apa tujuan mereka sesungguhnya. Aswaquhum, kata Syekh, alladzina ja'u lil bai' wa syira' laisa lahum qasad syai'un fi ghazwal Ka'bah. Mereka datang itu untuk jual beli, melihat ada kerumunan banyak orang, mereka datang tujuannya adalah untuk jual beli, tidak ada tujuan sedikit pun untuk menyerang Ka'bah. Wa fihim unasun laisa minhum tabi'uhum min ghairi an ya'lamu bi khattihim. Di antara mereka ada masyarakat, ada orang-orang yang mengikuti mereka, yang mereka tidak tahu, cuma ikut-ikutan saja. Maka Rasulullah mengatakan, yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim aswaquhum wa man laysa minhum. Mereka semuanya akan ditenggelamkan. Yang tentaranya, yang bukan tentaranya, yang di depan atau yang di belakang. Dan walaupun orang-orang yang bukan dari kelompok mereka. Tsumma yub'atsuna yawmal qiyamah 'ala niyatihim. Kemudian kelak di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niat mereka. Kullu lahu ma nawa. Artinya kullu lahu ma nawa. Semua itu tergantung dari apa yang mau, yang mereka maukan, yang mereka niatkan. Apa yang mereka niatkan, itulah yang akan dia terima kelak di yaumul qiyamah. Hadza fardun min afradil qawli Rasul alaihi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat. Inilah apa yang dimaksudkan dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW yang di pekan lalu sudah kita bahas, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi hadza hadis ibrah. Di dalam hadis ini ada ibrah. Apa kira-kira ibrahnya? Ada yang tahu? Fadal. Taufik. Fadal. Fadal, siapa tadi? Haikal? Saud? Fadal. Fadal, Saud. Maksudnya, sekarang ni tak kira lah siapa-siapa yang pergi dia ikut. Maksudnya dia bersama dengan orang-orang yang batil. Ya. Semua sekali akan dihancurkanlah. Kemudian nanti pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti, dia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Betul. Masya Allah. Yang lainnya ada yang menambahkan? Tonton. Tafadhal ya ikhwan. Ada yang menambah? Haikal? Mungkin ana, tapi kurang Tafadhal. Lebih kurang lebih itu yang Sa'ud sebutkan tadi itu, Ustaz. Maksudnya Tafadhal. Apabila azab Allah itu turun, dia tidak memilih sama ada orang yang baik ataupun orang yang jelek. Semuanya Tafadhal. Akan ditimpakan ke atas umat tersebut. Sahih. Barakallahu fi. Kata Syekh, fa fi hadzal hadis ibrah. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Anna man syaraka ahlul batil wa ahlul bagha wal adawa wal udwan fa innahu yakun ma'ahum fil uqubah as-salih wa talih. Bahwasanya barang siapa berkumpul mengikuti ahlul batil, orang-orang yang batil, orang-orang yang punya keinginan tujuan jelek, permusuhan, ingin melakukan tindakan kejahatan-kejahatan, fa'innahu yakunu ma'ahum bi'uqubah. Maka mereka akan bersama orang-orang jahat itu tadi memperoleh balasan, baik yang soleh atau mentoleh. tidak dipisah-pisah. Pokoknya semuanya akan sama ketika orang yang baik bercampur dengan orang jelek. Al-uquba idza waqa'at ta'ammu wa la tatruku ahadan summa yawmal qiyamati yab'atuna 'ala niyatihim. Yang namanya uqubah, balasan, azab, kalau itu menimpa satu kaum, maka akan merata, tidak yang ditinggalkan seorang pun dari kaum yang ada ketika itu. Tidak yang ditinggalkan. Kemudian, kelak di yaumil qiyamah, yab'atsuna 'ala niyatihim. Di yaumil qiyamah kelak, baru akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Barangkali mungkin saja seseorang da'i diutus oleh syekhnya atau oleh ustadznya ke suatu tempat untuk berdakwah di negeri kafir atau di tempat yang banyak kemaksiatan. Kemudian ketika sedang menjalankan misi dakwahnya, subhanallah, datangnya bencana. Kalau dia termasuk korban bersama yang lainnya, maka kelak perbedaan antar si da'i ini dengan orang-orang bermaksiat dari niatnya. Keberadaan da'i itu ke situ karena tugas dan ingin menjalankan dakwah kepada Allah SWT. Maka dia akan diselamatkan kelak di akhirat. Dan kalau niat yang demikian, maka mereka pun akan mendapatkan ganjaran sesuai yang Allah telah tetapkan. Berbeda dengan tetangganya mungkin, atau dengan sebelahnya yang mereka sudah didakwai tapi tetap saja bermaksiat kepada Allah, maka di akhirat mereka akan merasakan azab lagi yang lebih perih daripada azab ketika di dunia. Walhasil, al-uqubah idza waqat ta'ammu wa la tatruku ahadan. Yang namanya bencana ketika menimpa satu negeri, maka akan meratakan, tidak ada yang tertinggal. Summa yaumil qiyamah, baru kelak di yaumil qiyamah mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu Allah SWT memberingatkan kita semua dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan wa'lamu anallaha syadidul 'iqab. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian berhati-hati dari fitnah atau azab yang akan menimpa. Tidaklah menimpa untuk orang-orang yang zalim saja secara khusus di antara kalian, tidak. Akan tapi semuanya akan kena. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras balasannya. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dari lingkungan yang jelek. Karena tempat lingkungan yang jelek di mana mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci, merubah-rubah agama Allah, membuat kebid'ahan atau bermaksiat, melakukan tindakan kesyirikan kepada Allah, maka Allah peringatkan kepada kita semua, jangan berdekat-dekat sama mereka. Karena kalau kita dekat sama mereka, ketika Allah timpakan kepada mereka azab, yang namanya azab datang itu la tusibbana alladziina zalamu minkum khassa, tidak dikhususkan untuk orang yang zalim saja, akan tapi semuanya akan mengenainya. Ini adalah satu peringatan agar kita berhati-hati. Wa syahid min hadzal hadis, kita kembali pada hadis, maka di dalam hadis ini materi yang terpenting yang dijadikan syahid, yang dijadikan apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam perkara niat, yaitu kalimat tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niat mereka. Ini sesuai dengan hadis yang pertama kita baca, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim di dalam bab niat. Karena di dalam hadis ini ada pelajaran bahwa niatlah yang akan menyelamatkan seseorang ketika di hari kebangkitan, telah ketika mereka mati bersama orang-orang yang zalim. Walhasil, pentingnya niat, harus lurusnya niat kita, harus baiknya niat kita. Semoga Allah SWT meluruskan niat-niat kita, dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga niat-niat kita. Jangan sampai rusak niat-niat kita, sehingga apa yang kita amalkan dari amal-amal soleh kita akan diterima oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.